bebas, itu bebas, menyenangkan, sangat merdu, yang ku tunggu, siapa, kau idaman, kau berjanji, berjanji, kepadaku, kepadaku, waktu nyontek dulu, kau kan janji kepadaku, berjanjikan menjadi pacarku yang pertama di sekolah.